Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah jami' abai wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa azwaji al-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma ila arwah jami' sadatina sufiyyah خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي والسيد معروف الكرخي والسيد بشير الحافي والسيد أبي يزيد البسطامي، ثم إلى روح سيد شيخ عبد القادر الجيلاني والسيد أبي مدين المغربي والسيد أحمد الرفاعي والسيد أبي الحسن الشاذلي، ثم إلى روح سيد بهاء الدين النقشبندي، ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية، ثم إلى أرواح جميع ساداتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى والسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والسيد الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف والسيد الحبيب بكر السكران والحبيب علي بن أبي بكر السكران والحبيب عبد الله بن بكر العدروس والحبيب أبو بكر بن عبد الله العدروس العدني والسيد فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والسيد الحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيخ الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني والحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب باكر بن عبد الله بن طالب الأطاس والحبيب، وثم إلى رسيدي والشيخي وقدوتي إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه وجميع زوجاته وأولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبيب خليجة وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه صنعهم حبيبة خريجة بنت علي القدري وروح زوجته حبيبة شفاء بنت طه بن عبد الله الزقاف ولوالديها وابنه عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده حسين عرفان، ثم إلى رسيدي وجدي أحمد بن عبد الرحمن العدروس والحبيب عبد الرحمن بن محمد العدروس والحبيب أبو بكر بن علي بن بكر السقاف والحبيب محمد نادي بن طه بن عبد الله السقاف، ثم إلى روح سيدي وحبيبي وجدي علي بن محمد الحبشي وجدتي بنتي والزهر وطلحة وخالي حسين وعلوي وعمي وأمي زين ومعيدس معاقل من باقل، ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسين العدرس والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب محمد بن عدرس الحبشي والحبيب أباكر بن محمد السقاف والحبيب شيخ بن أباكر السقاف والحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف والحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد والحبيب علي الحبشي، ثم إلى روح الحبيب حسين وكر عدوس وربطة، ثم إلى أرواح أولياء تسعة، ثم إلى رمبه منهج، ثم إلى رمبه مانلي، ثم إلى أرواح جمالكي أسراري، ثم إلى أرواح أولياء والصالحين، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين. اللهم إنا نستحضر روحانيتهم الصالحة الزكية الطاهرة في هذا المجلس الشريف، فاحضرهم لنا يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم ببركاتهم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا ya Allah, dengan berkat semua orang soleh yang kami sebutkan tersebut, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah semua amal soleh kami, jadikan majlis ini majlis yang barokah, jadikan siapapun yang hadir, yang mendengarkan, yang melihat majlis ini diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, jadikan semua yang hadir di majlis ini mendapatkan limpahan ilmu yang bermanfaat. Engkau berikan kepada kami ilmu-ilmu laduni dari sisimu ya Allah, Jadikan majlis ini majlis yang dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis yang dihadiri oleh arwah aulia ussalihin, majlis yang dihadiri oleh para walimu ya Allah. Jadikan hati para walimu condong kepada kami dan majlis ini birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Jadik wujudkanlah hajat-hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirah, ma'allutuful afiyah wassahala wal jamala. Jadikan kami saling mencintai, saling menyayangi ya Allah. Jadikanlah sinar majlis ini menembus hati setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi. Berikanlah hidayah-Mu kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadikan majlis ini majlis yang nafi'ah, majlis yang nafi'ah, majlis yang manfaat untuk penyelenggaranya, untuk yang membantu, untuk yang hadir, untuk yang mengajar, untuk siapapun ya arhamar rahimin. Jadikan semua orang yang berada di sekitar majlis ini, di samping-samping majlis ini, di kecamatan ini, semuanya mendapatkan rahmat yang khusus darimu ya Allah, mendapatkan ampunan yang khusus darimu ya Allah. Ya Rabbi, teruntuk yang hadir di majlis ini, pulang dari majlis ini membawa hidayah untuk desanya masing-masing ya Rabbi, membawa hidayah untuk keluarganya masing-masing ya Rabbi, membawa rahmat untuk keluarganya dan kampungnya masing-masing ya Allah. Ya Rabbi, berkat majlis ini pertemukan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami kemuliaan sehingga kami dapat memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami dapat menikmati keindahan yang terindah dari makhluk-makhluk-Mu ya Rabbi, jamal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karuniakan kepada kami kemampuan untuk berziarah ke Madinah, berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah ke Makkah untuk melakukan haji maupun umrah, untuk melihat Ka'bah-Mu ya Rabbi, untuk bermunajat kepada-Mu ya Allah, untuk mencari keberkahan orang-orang yang soleh yang pernah datang ke sana bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Jadikan kami semua orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirah ya Allah. Jadikan hati kami bersih, hati kami bersih dari segala macam penyakit ya arhamar rahimin. Jadikan orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang memusuhi kami, orang-orang yang menghina kami, orang-orang yang memaki kami, jadikan mereka semua orang-orang yang Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah, orang-orang yang Engkau rahmati ya Allah. Jadikan mereka saudara-saudara yang mencintai kami dengan sepenuh-sepenuh cinta ya arhamar rahimin ya Rabbi. Jadikan kami orang-orang yang berjiwa mulia, yang berhati bersih birahmatika ya arhamar rahimin. Panjangkan usia kami dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, ketenteraman, kebahagiaan, kekayaan, dan akhirilah kala usia kami dengan husnul khatimah ya Rabbi. Jadikan majlis ini sebagai penggembira hati guru kami ya arhamar rahimin. Jadikan guru saya Al-Habib Anis berbahagia di alam sana ya Rabbi. Jadikanlah kami ya Allah murid yang dapat bahagiakan guru-guru kami ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Berikanlah kabar gembira kepada kami ya Allah, diramu kebahagiaan tersebut secara nyata sehingga kami dapat merasakan kebahagiaan itu ya arhamar rahimin. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita baca niat selawat sebagaimana biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني نويت بصلاتي هذه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا بكتابك واتباعا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم

اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل علي حتى يفهم. إنك أنت تعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملأ ما علمت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله، dengan berkat salawat yang kami baca ini, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah semua urusan kami, hapuskanlah seluruh kegalauan dan kesedihan kami, ampunilah dosa-dosa kami, lunaskanlah hutang-hutang kami, perbaikilah semua keadaan kami, wujudkanlah cita-cita kami, terimalah taubat kami, bersihkanlah semua kesalahan kami, menangkanlah hujjah kami, sucikanlah lisan kami, hiburlah kesepian kami, sayangilah kami di dalam keterasingan kami. Ya Allah, jadikanlah salawat tersebut sebagai cahaya yang bersinar di depan dan di belakang tubuh kami, di samping kanan dan kiri kami, dalam kehidupan dan kematian kami, di kubur dan saat kebangkitan kami, serta menjadi penaung kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, jadikanlah salawat tersebut sebagai amal yang memberatkan timbangan kebajikan kami, dan jadikanlah keberkahannya selalu menyertai kami hingga kami dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aman, tenang, senang dan bahagia. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari beliau. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari beliau. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari beliau. Masukkanlah kami ke tempat di mana beliau berada. Sandingkanlah kami di samping beliau bersama orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan, yaitu para nabi, siddiq, syahid dan orang-orang yang soleh. Ya Allah, kami beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami belum pernah melihat beliau. Oleh karena itu, tolong berilah kami kenikmatan ya Rabbi, sehingga kami dapat memandang wajah beliau di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah hati kami selalu mencintai beliau. Pakailah diri kami untuk mengamalkan sunnah beliau. Wafatkanlah kami dalam agama beliau. Bangkitkanlah kami dalam kelompok beliau yang selamat dan berhasil. Ya Allah, jadikanlah rasa cinta di dalam hati kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bermanfaat bagi kami di hari saat kekuasaan, harta maupun anak tidak lagi mendatangkan manfaat. Ya Allah, sampaikanlah kami ke telaga beliau yang suci, dan berilah kami minum dari gelas beliau yang sempurna. Ya Allah, jadikanlah kami agar selalu dapat tinggal di Mekah dan Madinah. Ya Allah, kami mengadukan kepadamu kerasnya hati kami ini, banyaknya dosa kami, panjangnya angan-angan kami, buruknya amal kami, kemalasan diri kami dalam ketaatan, dan beraninya kami dalam bermaksiat. Sesungguhnya engkau tempat terbaik untuk mengadu. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni diri kami ini ya Rabbi. Ya Allah, kami memiliki hubungan dengan Rasulullah Muhammad SAW, oleh karena itu jangan jauhkan kami dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di pintumu kami berdiri, tolong jangan usir kami, hanya kepadamulah kami memohon, maka jangan sia-siakan permohonan kami ini. Ya Allah, terimalah doa kami, berilah kami rasa aman dari semua ketakutan kami, berilah kami rasa aman dari semua ketakutan kami, berilah kami rasa aman dari semua ketakutan kami. Terimalah semua amal soleh kami, jadikanlah ketaatan sebagai kesibukan kami, kebaikan sebagai tempat kembali kami, dan kebahagiaan sebagai penutup usia kami. Ya Allah, inilah cita-cita kami. Sesungguhnya diri kami tampak jelas di hadapan-Mu. Keburukan kami tampak jelas di hadapan-Mu. Tiada yang tersembunyi dari-Mu, ya Allah. Perintah-Mu seringkali kami abaikan. Larangan-Mu seringkali kami terjang. Karena itu yang kami harapkan hanyalah ampunan-Mu semata, ya Allah. Tuhan sebaik-baik zat yang kepadanya ditujukan permohonan dan doa. Tolong ampuni kami semua. Ya Allah, timpahkanlah salawat dan salam sebanyak mungkin kepada kekasih kami, Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan sahabat beliau. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بشرى بشرى لنا نيرنا بشرعان حمولنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى معلنا وشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا و

Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, semua Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nahnu ibaduka ya Rabbi Nahnu al-usah Al-zalimun Zalimuna linufusihim Ya Allah Inilah kami Hamba-hambamu yang penuh dosa Al-usah, inilah kami yang kerap kali bermaksiat. Inilah kami, ya Rabbi, pendosa, yang sering kali menzalimi diri sendiri. Fi hadhil laylah, wa fi hadhal majlis, wa fi hadhal makan, di tempat ini, di majlis ini, di malam hari ini, ya Rabbi, Dengan semua dosa yang ada di punggung ini Kami datang menghadap kepadamu ya Allah Kami datang menghadap kepadamu ya Allah Kami tidak punya siapa-siapa Dan kami enggak punya apa-apa Tapi kami cinta kepada Rasul Muhammad SAW Kami cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami cinta kepada para walimu ya Rabbi. Karena itu berkat mereka semua. Tolong ya Allah. Terimalah kami. Terimalah kami ya Allah. Kami punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terimalah kami dengan syafaat beliau ya Rabbi. Kami punya para walimu. Terimalah kami dengan syafaat mereka beliau-beliau itu ya Allah. Ya Habibana Ali shallallahu Shainillah Ya Imam Ibnil Imam Shalillah Shainillah Ya Habib Ali Shallallahu Ya Habib Ali Shallallahu أشرق البدر علينا علينا فاختفى بدر تمام بدر تمام مثل حسن ما رأينا رأينا في العراقين وشام وشام يا حبيبنا ربي فاجعل مجتمعنا تمعنا غاية حسن الختام نسن الحيتم وعدنا ما قال سألنا سألنا بالعطايا كالجسام كالجسام يا حبيبي أكرم بالأرحام منا باللقاء خير الأنام خير الأنام وأبل المختار عنا رعنا من صلاة وسلام من وسلام يا حبيبنا واكرم الأرواح منا حمنا باللقاء خير الأنام خير الأنام وأبلغ المختار عنا رعنا من صلاة وسلام دين وسلام يا حبيبنا علي شر الله شاير الله يا إمام ابني الإمام شر الله شاير الله شاير الله فاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله malam hari ini Ar-Rodoh menampilkan wajah yang berbeda. Saya mau nanya, lebih suka yang biasanya atau suka yang begini? Ya, lebih suka mana? Ini ada tambahan begini, maksud saya suka enggak? Menunya ditambah begini, ini suka enggak? Suka. Judulnya Ar-Rodhah kan Majlis Ilmu dan Zikir. Nah, ini zikirnya sekarang udah mulai malam hari ini. Saya mantapkan kita mau zikir, benar-benar zikir. Alhamdulillah, bisa dirasakan gak tuh di hati? Bisa dirasakan. Nah, ini saya akan mengembangkan insyaallah bersama teman-teman majelis yang seperti ini. Iya, tabuhan rebana besar yang bas, bas yang ala sufi-sufi. Coba dipukul apa lembut sedikit saja. Mas Roni, Sambil yang diminum, monggo diminum minumannya yang diunjuk. Ya. Yang mau jog silahkan godok lagi. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul lagi di masjid dalam keadaan sehat wal wal afiat. Ya Mas Roni, silahkan. Mulai dari jarang didengar kan? Ya, ini pukulan yang memang spesial untuk suasana zikir, ya. Spesial untuk suasana zikir. Jadi pukulannya itu pukulan kehadir. Dung. Neng nong neng gung. Ya, itu kan ajaran para wali ya. Neng nong neng gung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi gungnya itu ketika Allah. Kenapa saya bahas ini neng nong neng gung? Karena kemarin baru sampai ba. Kita kan ngaji Riyadhus Shalihin ya. Kemarin baru sampai ba. Langsung aja kita lanjutkan sekarang ke ismullah. Bismillah. Dengan nama Allah. Allah. Jadi baca Allah itu pun gak sembarangan. Ya, ada caranya. Ngucap Allah, lamnya itu dipanjangkan. Haknya betul-betul disukunkan. Allah. Allah. Allah. Allah. Jadi bukan sekedar apa ngucap, ada orang yang ngucapnya Allah gitu ya. Insyaallah lah, salah itu, bukan seperti itu ngucapnya. Allah. Tafkhim. Allah. Lamnya dipanjangkan. Jenengan kalau sumpek-sumpek, resep dari para aulia wasolihin, orang-orang soleh, kalau sumpek lihat aja ke langit sambil mengucap Allah. Allah. Allah. Cukup seperti itu dari hati. Ucap, zikir, keluar suaranya. Demikian kata para aulia akan merontokkan semua sumpek yang ada di hati. Coba kita praktekan ya. Praktekan sambil apa, keluarkan suaranya ya. Jangan enggak dikeluarkan. Suaranya dikeluarkan. Allah. Dari hati. Dari hati. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Cukup. Terus-teruskan nangis semua nanti. Pengennya nangis atau pengen enggak nangis? Hati rasanya enak atau enggak enak? Enak. Kenapa dari dulu enggak gitu? Oh, belum tahu. Jadi sekarang udah tahu. Oh, semangat. Ini Bu seperti baru habis dapat sesuatu yang luar biasa ya. Sekarang tahu, untung enggak ngomong sekarang tempe gitu. Alhamdulillah, sekarang tahu. Nah, Allah Rabbul Jalalah. Dengan kalimat ini kita bisa mendapatkan satu hal yang dijanjikan, Ismullahil A'zham. Ismullahil A'zham menurut para ulama diantaranya Ismullahil A'zham, nama yang jika disebut apa yang kita inginkan dipenuhi. Dan nama itu adalah Allah. Makanya kalau kita benar-benar yakin sama Allah, nyebut nama Allah itu setan nyingkir semua. Ya, sumpek-sumpek di hati nyingkir semua. Punya hajat apapun Allah, manggil benar Allah, ya pasti hajatnya akan keturutan. Cuman sayangnya kita enggak begitu. Sayangnya kita kurang begitu. Yang ada kita cuma gersulo ngalor, gersulo ngidul. Tapi Allahnya enggak dipanggil. Allah ini zat yang maha hebat. Zat yang maha kuasa. Kita kalau baru manggil seseorang yang punya kekuasaan, kita minta tolong, ditolong, beres masalahnya. Sedangkan Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Kita bicara biasa saja didengar sama Allah. Apalagi kalau kita teriak memanggil Allah. Allah, ada apanya hambaku ini berteriak ini? Apa yang dibutuhkan? Kok sampai dia berteriak? Allah memang enggak tuli. Ya Allah memang enggak enggak tuli. Tapi maksudnya Allah enggak tuli bukan berarti kita suruh diam, bukan. Allah enggak tuli, ya udah kalau gitu salatnya bisu aja semua. Allah enggak tuli. Ya, Allah enggak tuli, enggak usah teriak-teriak. Ya udah kalau begitu salat diam aja, enggak usah ngucap. Allah enggak tuli. Ya, salat di batin saja. Allah ngerti yang di hati, apakah begitu? Ya enggak begitu. Allah enggak tuli maksudnya ada tempatnya sendiri. Di saat dalam jihad fisabilillah, perjalanan pertempuran, di situ ada musuh yang mengintai, zikirnya pelan-pelan saja. Kenapa? Karena nanti kalau musuh mendengar posisi akan diketahui. Allah enggak tuli artinya kalau lagi ada orang salat berjamaah, kita duduk sendiri, kita udah salat, ada orang lagi salat berjamaah, jangan kita zikir teriak-teriak. Allah enggak tuli karena teriakan kita mengganggu yang lagi salat. Atau kita sholat sendiri, ada sekelompok orang lagi qiraatul Quran, baca Al-Quran, kita datang terlambat di masjid, semua udah selesai sholat, mereka kemudian tadarus Al-Quran, kita datang terlambat sholat kita dengan teriak-teriak Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya ben krungu gitu ya, itu mengganggu yang baca Al-Quran. Allah enggak tuli, sholatnya cukup didengar telinga sendiri. Kalau tuh keras enggak sampai mengganggu yang baca Al-Quran. Allah enggak tuli. Semisal lagi ada orang tidur istirahat, jamnya jam istirahat, jangan kita di sampingnya teriak-teriak Allah, Allah, bukan begitu. Ini mengganggu orang yang lagi istirahat. Itu maksud Allah tidak tuh enggak tuli, bukan berarti orang enggak boleh zikir dengan suara yang keras. Kadang ada orang yang enggak paham atau orang memaksakan pemahaman yang dia pahami kepada orang lain. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, zikir itu ada dua jenis, zikir bil jahr wa zikir bisir, zikir dengan suara keras dan zikir yang cukup didengar telinganya sendiri. Zikir dengan suara keras namanya jahr di zikir, suara keras yang di sampingnya sampai dengar, itu namanya jahr. Zikir bisir, sir itu artinya rahasia, bukan dalam hati, rahasia artinya diucapkan tapi didengar oleh telinganya sendiri. Ada lagi zikir bil qalb, beda lagi. Zikir dalam hati, lisannya diam, telinga enggak mendengar, tapi hatinya terus mengucap. Zikir yang paling utama adalah zikir bil lisan wa zikir bil qalb. Zikir dengan lisan dan zikir dengan hati. Hatinya ngucap, lisannya ngucap, itu zikir yang paling utama. Andai kata belum bisa yang seperti itu, bisanya cuma zikir lisan, hatinya enggak, maka itu sudah mulia. Andai kata hatinya bisa zikir, lisannya diam, itu lebih mulia. Andai kata lisannya zikir, hatinya zikir, maka itu yang paling mulia. Andai kata hatinya diam, lisannya diam. Nah, ini. Hatinya diam. Lisannya diam. Allah yang berzikir, ini yang paling utama. Dah, belum nyampe, bingung nanti. Ya kan? Bingung nanti. Hatinya diam, ya, lisannya diam. Nanti Allah yang berzikir. Jenengan belum sampai, nanti bingung. Saya juga belum sampai, nanti bingung. Jadi tingkatan zikir itu macam-macam. Lafzul jalalah Allah ini, kalau orang benar-benar paham, diucapkan itu bisa menggetarkan orang yang di depannya. Allah. Saya mau nanya, saya ngucap begitu, didengar biasa atau ada yang beda? Beda ya. Allah, Allah, Allah. Apa yang jenengan rasakan? Merinding. Ya, seperti dimarahi. Seperti kemudian kita tertunduk gitu ya. Kita tertunduk, itu lafzul jalalah. Makanya ketika Da'thur, seorang kafir, datang mengambil pedang Nabi Muhammad SAW. Saat itu Rasulullah SAW lagi istirahat, sahabat lagi istirahat. Ya, di sebuah lapangan gitu, sebuah kebun, Rasul lagi istirahat, sahabat lagi istirahat. Sahabat tertidur, Rasul pun tidur. Pedang Rasul diambil oleh Da'thur, seorang kafir. Kemudian dibuka, dihunuskan, diletakkan di leher Nabi Muhammad SAW. Saat itu ditanya oleh Da'thur. Da'thur bertanya, siapa sekarang yang bisa menghalangi saya untuk membunuhmu? Siapa sekarang yang bisa menolongmu? Rasul Muhammad SAW cuma ngomong, Allah. Cuma ngomong Allah, enggak pakai ngeluarkan jurus macam-macam, cuma ngomong Allah. Hasilnya apa? Da'thur gemeter. Tangannya gregeli, badannya gregeli, pedang itu terjatuhkan. Sama Rasul diambil, diletakkan di leher Da'thur. Sekarang siapa yang bisa menolong kamu? Berbalik nih posisi. Siapa sekarang yang bisa membela kamu. Da'atur mengatakan, enggak ada yang bisa nolong saya kamu. Kamu itu orang baik, tolong maafkan saya. Ya, kamu itu orang baik, tolong maafkan saya. Oleh sahabat bangun semua, ngepung. Rasul mengatakan, udah aman-aman. Biarkan dia pergi, kamu bebas, kamu merdeka, kamu aman. Pulang ke kaummu. Da'atur pun pulang ke kaumnya. Sampai di kaumnya, Da'atur mengatakan, ayo syahadat. Ayo masuk Islam. Saya belum pernah ketemu manusia seperti Nabi Muhammad SAW. Maka Da'atur pun mengucapkan syahadat. Dan membawa kaumnya masuk ke dalam agama Islam. Cuman dengan ucapan Allah. Qulillah. Thumma dharhum fi khaydihim yala'abun. Katakan Allah. Kemudian biarkan mereka yang bermain-main. Yang lalai biar lalai. Tapi kita ucapkan Allah. Nah kita ini ucap Allah enggak. Satu hari kita ucap Allah berapa kali. Ada orang dikatakan walillahi asma'ul husna, Allah punya asma'ul husna. Nama-nama walillahi, Allah punya asma'ul husna. Nama-nama yang indah. Asma'ul husna itu 99. Awalahu Allah. Yang nomor satu di depan adalah Allah. Sering kita berdoa ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Salam. Tapi ya Allah itu yang paling utama. Ketika kita menyebut ya Allah, maka 98 nama yang lain udah masuk di situ. Ya Allah berarti Ar-Rahim. Ya Allah berarti Ar-Rahman. Ya Allah berarti Ar-Razzaq. Ya Allah berarti Al-Mughni. Ya Allah berarti Al-Ghani. Ketika kita ngucap ya Allah, otomatis orang-orang yang udah mantap Allahnya, ketika ngucap ya Allah, hatinya itu berkata, Duhai Allah, saya butuh duit, engkau maha kaya. Ya Allah, saya lagi suntuk, engkau yang maha membahagiakan. Ya Allah, dengan ngucap ya Allah, semua nama Allah masuk di dalamnya. Sedangkan kalau kita ini ngucap ya Allah, Allahnya pun gak ada di dalamnya. Ya Allah, yang ada bukan Allah, tapi yang ada apa? TV. Ya Allah, yang ada bukan Allah, tapi yang ada apa? Urusan melamunkan, lamunan yang macam-macam. Jadi ketika nyebut Allah saja, Allahnya itu tidak ada dalam sebutan kita. Itu lalainya kita luar biasa. Tapi enggak apa-apa. Seorang ulama pernah ditanya, wahai hamba Allah, wahai wali Allah, lisan saya ini udah zikir, tapi hati saya, pikiran saya masih suka melamun. Ini zikir yang begini bagaimana? Orang soleh ini menjawabnya orang soleh, beda dengan orang yang enggak soleh. Kalau orang yang enggak soleh, percuma kowe neraka kaya ngono. Ini enggak soleh. Udah orang pikiran bagus-bagus masih dibilang neraka. Ini enggak soleh. Kalau orang soleh jawabannya usykurillah, bersyukur kamu kepada Allah yang sudah menghias lisanmu untuk menyebut namanya. Menghias lisanmu untuk menyebut namanya. Berapa banyak orang yang lisannya enggak dihias untuk menyebut nama Allah tapi untuk ngerasani, gunjing, mencaci, memaki, menghina, menjelek-jelekkan orang, merendahkan orang. Ucapkan yang tidak ada manfaatnya. Kalau lisan kita dihias oleh Allah, dipakai oleh Allah untuk menyebut namanya, itu pertanda kita orang yang dimuliakan Allah. Tidak mungkin lisan ini diizinkan untuk memuliakan Allah kecuali yang punya lisan orang yang mulia. Tidak mungkin. Jadi kalau udah lisan ini diizinkan untuk terus bergerak menyebut Allah, ini yang menggerakkan siapa? Allah. Berarti dipilih oleh siapa? Allah. Untuk siapa? Untuk Allah. Berarti ini orang-orang yang mulia. Karena itu dikatakan kumpulan orang-orang yang berzikir kepada Allah, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Manfaatnya sampai-sampai orang yang duduk bersama orang-orang yang nyebut-nyebut Allah itu, siapa duduk bersama mereka tidak mungkin sengsara, gak mungkin celaka. Gak mungkin. Kenapa? Ini orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Tadi dari tadi sampai sekarang alhamdulillah kita ini lagi dipilih sama Allah. Alhamdulillah disyukuri. Walaupun hati kita masih bobrok, pikiran kita masih bobrok, tapi malam hari ini kita dipilih oleh Allah, kita syukuri alhamdulillah. Ya, banyak yang enggak seperti ini. Jangankan kok orang lain, kita aja kemarin malam mungkin enggak begini. Tadi siang enggak seperti ini, malam ini jadi begini. Siapa yang milih sekarang? Adalah Allah. Yang gerakkan jenengan ke sini siapa? Allah. Yang menggerakkan saya untuk ceramah di sini siapa? Allah. Yang menggerakkan teman-teman untuk semangat siapa? Allah. Karena itu, kapanpun kita berbuat, sebetulnya al-fa'il huwallah. Yang berbuat adalah Allah. Yang kita syukuri adalah Allah. Yang menggerakkan kita untuk bersyukur adalah Allah. Al-mawjud al-haqiqi, mawjud yang benar-benar ada, itu sebetulnya adalah Allah. Kalau yang lain itu cuma hamba, makhluknya Allah Ta'ala. Sampai di sini. Lafzul Jalalah. Allah, Allah. Jadi kalau kita mau doa, sebetulnya yang paling utama itu angkat tangan sambil ngomong ya Allah, ya Allah. Walaupun jenengan enggak ngucap apa-apa, tapi hati pasti akan ngucap. Mau buktikan? Praktekkan dengan saya. Masing-masing fokus ya. Fokus, tirukan saya, tirukan saya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bersama-sama. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Cukup. Jangan teruskan. Teruskan, banyak air mata berderai nanti. Baru sedikit kita nyebut itu, coba lihat. Dampaknya biasa atau luar biasa? Luar biasa. Itu Allah. Ud'uni astajib lakum. Ya, panggil aku, ud'uni, panggil aku astajib lakum. Aku jawab panggilan kalian. Dijawab, kita manggil Allah, Allah, labbaik abdi. Allah jawab, labbaik abdi. Misal anak kita manggil kita ya. Ayah, ayah, iya nak, ada apa? Kita panggil anak kita, nak, nak, iya ya, ada apa? Kata labbaik itu dalam bahasa Indonesia, aku penuhi panggilanmu, iya ada apa, iya ada apa. Itu labbaik, seperti orang kalau pergi haji ya. Labbaik, Allahumma labbaik. Ya Allah, iya ya Allah, kami datang, ada apa ya Allah? Ini panggilanmu, siap, kami datang. Saat kita mengucapkan ya Allah, ya Allah, seperti itu Allah ngomong labbaik abdi, labbaik abdi, ada apa hambaku, aku dengar panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, aku datang kepadamu, ada apa, ada apa, ditanya kita ada apa, ya Allah, tinggal kita ngomong astajib lakum, tinggal kita ngomong, dijawab sama Allah. Betapa mulianya Allah. Kita yang kotor, yang hina, lisan yang begini, manggil namanya, gak dilihat orangnya. Tapi kesungguhannya untuk manggil, Allah mendatangi kita. Karena itu dikatakan, kalau ada hamba yang mendekat dengan jalan kaki, Allah langsung mendatanginya dengan berlari. Mau saya kasih contoh. Ibu punya anak. Terus anak ibu hilang. Insya Allah gak terjadi ya. Ada orang punya anak, jangan ibu. Ada orang punya anak. Anaknya hilang di sebuah mall. Terus lihat dari kejauhan, anaknya itu jalan, anaknya lihat ibu, ibu lihat anak, ya kan? Anaknya jalan. Jalan menghampiri ibu. Ibunya lari atau jalan? Lari. Larinya dengan senang atau enggak senang? Senang. Pengen dekat anaknya enggak? Pengen. Bahagia enggak? Bahagia. Disambut enggak anaknya? Disambut. Begitu pula kita dengan Allah. Kita ini orang-orang yang hilang selama ini. Lupa sama Allah. Begitu kita ucap, Allah. Allah lihat nih hamba manggil. Maka Allah lari mendatangi kita. Disambut kita, ada apa, ada apa. Mau apa-apa, pengen apa. Aku penyayang, aku pengasih. Don't worry, jangan takut dosamu apapun. Aku ampuni. Bilmakna. Inilah Allah. Makanya kita selalu disuruh mengedepankan bismillah. Dengan nama Allah. Lakukan apapun dengan nama Allah. Betapa mulianya kita ini loh. Kita ini jelek akan dosa, boleh pakai namanya Allah. Saya mau makan ini atas nama Allah. Saya mau minum ini atas nama Allah. Lain loh ya. Makanan yang udah kita pakai dengan nama Allah ya beda. Misal ada seorang datang. Ya, seorang polisi datang ke rumah kita. Bapak, saya datang atas nama Kapolri. Sama yang satu lagi datang, Bapak, saya datang atas nama Kapolsek. Kira-kira yang lebih berbobot yang mana? Yang Kapolri. Bapak, saya datang atas nama Presiden. Mana yang lebih berbobot? Presiden. Bapak, saya datang atas nama Allah. Kita diizinkan masuk rumah bawa nama Allah. Keluar dari rumah bawa nama Allah. Jalan bawa nama Allah. Duduk bawa nama Allah. Nah kalau udah kita bawa nama Allah, kira-kira yang lain keder enggak? Syaitan keder enggak? Malaikat berdatangan enggak? Ini orang bawa nama Allah ini. Maka semua yang cinta kepada Allah, semua makhluk Allah, semua hamba Allah yang ngerti, mereka semua akan datang mendekati hamba tadi. Ini orang yang membawa nama Allah. Sedangkan berapa banyak orang yang keluar dari rumah yang dibawa nafsunya. Nama Allah pun tidak diingat. Langsung loncat ke motor, langsung pergi. Nama Allah pun tidak diingat. Ada makanan, langsung disantap. Nama Allah pun tidak diingat. Makanya setan yang mendekat, malaikat pun menyingkir. Ini lafzul jalalah Allah. Dari huruf-hurufnya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan halik, binasa. Illa wajhah, kecuali Allah. Semua binasa, manusia akan binasa. Meskipun nanti dibangkitkan kembali, disusun ulang. Ya, manusia itu disusun ulang berkali-kali. Nanti ketika masuk surga, enggak ada ibu-ibu yang begini masuk surga, enggak ada, Bu. Mohon maaf, Bu. Ibu enggak masuk surga kalau begini, Bu. Bapak-bapak juga sama kalau begini enggak masuk surga, enggak ada. Di surga itu enggak ada orang kurus kering, enggak ada. Enggak ada benar. Enggak ada. Orang pendek enggak masuk surga, dijamin. Yang pendek-pendek enggak mungkin masuk surga. Jadi siap-siap neraka, Pak, kalau pendek. Yang pendek enggak masuk surga. Kenapa? Karena yang masuk surga, maksudnya bukan jenengan sekarang, bukan gitu. Nanti semua orang yang masuk surga, tingginya dirubah situna dira katuli Adam. Tingginya seperti tubuh Nabi Adam, yaitu 60 lengan. Kurang lebih satu lengan 45 sampai 50 cm. Jadi tingginya kurang lebih 30 meter. Coba bayangkan, bapak 30 meter, ibu 30 meter. Kok gede gitu ya? Karena surganya juga besar. Surganya juga luas. Kemudian ibu-ibu yang jelek-jelek gak mungkin, Bu, masuk surga, Bu. Gak mungkin. Orang jelek gak boleh masuk surga. Wajib masuk surga orang cantik. Dan terus saya jelek, oh maksudnya nanti di sana. Ya, kalau di sini ada jelek ada dan cantik. Tapi kalau yang masuk surga, jangan ibu kira ibu nanti begini, bapak enggak kenal ibu sama sekali. Lihat kok wajahnya berubah ya. Kok lain, tingginya aja sekarang 30 meter. Dikatakan bidadari yang paling rendah derajatnya. Bidadari yang paling rendah derajatnya. Kancing bajunya kalau copot jatuh satu ke bumi, maka kilau cahaya dari kancing baju bidadari yang paling rendah ini bisa membuat matahari tiada arti. Itu kancing bajunya terangnya seperti itulah. Kira-kira bidadarinya terangnya seperti apa ya? Mencorong kan? Mencorong. Nah, ibu-ibu itu bidadari yang paling rendah. Ibu-ibu nanti kecantikannya mengungguli bidadari yang paling cantik. Terus kira-kira istri jenengan seperti apa ya, Pak ya? Makanya jangan disia-siakan sakitnya, oh lelek, iteng, oh, jangan. Sekarang ini kan cuman ini topeng, ini topeng, ini topeng. Aslinya tuh nanti bisa di sana. Mau dikubur aja udah berubah kok. Dikubur lebih jelek lagi, remuk semua. Iya, berubah, dikubur berubah. Yang asli itu nanti yang masuk surga. Itulah tubuh yang asli, jasad yang asli. Dan alhamdulillah gak ada di surga umur nambah, gak ada. Umur itu tetap seperti umur 33 tahun. Terus ya begitu. Selama-lamanya. Kekal, abadi. Innama khuliqtum lil abad. Sungguhnya kalian diciptakan untuk keabadian. Bukan untuk sesuatu yang fana. Emang manusia itu fana sifatnya. Sifatnya apa? Fana. Tapi diciptakan oleh Allah untuk sesuatu yang abadi. Untuk membedakan. Makanya manusia diberi kematian. Sejatinya kematian manusia itu gak mati. Cuman pindah alam. Seperti kelahiran. Ya, pindah dari janin menuju alam bumi dunia. Dari dunia masuk alam kubur. Dari kubur nanti dibangkitkan. Kemudian dibawa ke mahsyar. Dari mahsyar dibawa menuju surga atau neraka. Di surga atau neraka abadi. Yang muslim abadi di surga. Yang non muslim abadi di neraka. Muslim yang bermaksiat mampir dulu di neraka. Sesuai dengan kotorannya. Setelah itu akan dikeluarkan masuk surga. Tidak ada muslim yang abadi di neraka. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada golongan yang mengatakan ada muslim abadi di neraka, ini golongan bukan ahlu sunnah wal jamaah. Itu golongan yang sesat dan menyesatkan. Tidak ada. Muslim itu nanti semuanya masuk surga. Muslim yang terakhir keluar dari neraka, ceritanya lucu. Ini kalau saya bahas sekarang, maneman, buat Jumat depan saja. Oh iya. Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan, andai kata aku yang terakhir keluar dari surga, itu Sayyidina Umar. dari takutnya enggak masuk surga sampai seperti itu. Nah, kalau kita ngomong udah aku kayak udah aku itu kalau kita begitu. Itu ini kalau kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah taala. Lafzullah. Ya, lafaz Allah. Enggak boleh naruhnya sembarangan. Harus dimuliakan. Dari hurufnya enggak bisa dimusnahkan. Allah, alifnya hilang jadi lillah. Artinya juga untuk Allah. Lamnya hilang jadi lahu, artinya untuk dia Allah. Lamnya hilang jadinya hu, hu artinya dia Allah. Jadi nama Allah enggak mungkin bisa dimusnahkan. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur, bukan akan hancur, segala sesuatu halik, benar-benar hancur dan binasa kecuali Allah. Misal orang namanya Pardi, P-nya hilang jadi Ardi, udah lain artinya. Ya, P-nya hilang jadi Redi, angel. Ya, Naufal, nun-nya hilang jadi Wafun, kan repot. Wau-nya apa namanya? Nun wau-nya hilang jadinya apa? Fal gitu juga repot. Kalau tinggal L tok yang enggak ada R artinya. Lam artinya apa? Enggak ada R artinya. Tapi kalau Allah alif lam lam ha itu dihilangkan tetap hu, kembalinya kepada Allah. Nah, lafaz Allah ini tulisan Allah, tulisannya saja harus dimuliakan. Makanya kalau ada, kalau yang non ahlu sunnah wal jamaah itu kurang gatek nih. Jangankan kok tulisan Allah, wah Al-Qur'an musaf aja ditaruh di bawah di lantai. Na'udzubillah min dzalik. Ini golongan ruwet. Al-Qur'an, orang kafir, kafir ini ya. Kitab sucinya aja dipegang dengan mulia, betul enggak? Dipegang, didekat, dicium. Ini orang Islam. Al-Quran ditaruh di bawah ngomong, ini cuman mushaf. Cuman mushaf? Mushaf dibilang cuman. Emangnya ini surat cintamu apa? Ini mushaf kalamullah. Malaikat Jibril bawa dari tangit. Rasul menerimanya enggak langsung. Ya, penuh dengan perjuangan berat itu menerima mushaf tersebut. Al-Quran kemudian ditulisnya dalam mushaf diberikan kepada kita. Bukan kita enggak terima dengan penuh hati. Sayyidina anaknya Abu Jahal ya. Anaknya Abu Jahal, bapaknya memang kafir tapi anaknya muslim. Anaknya muslim. Beliau itu kalau pegang Al-Qur'an mushaf dicium. Terus dibuka, terus pingsan. Kalau jenengan kan enggak. Kita kan enggak. Ini orang ngomong cium Al-Qur'an bid'ah. Insyaallah, lah ngambung bojomu ki apa? Ngambung Al-Quran dibilang beta. Ngambung bojone rapopo, ngambung Al-Quran orang itu. Kan aneh. Kenapa kita cium istri kita? Anda cium suami, kenapa? Suami cium istri, kenapa? Karena apa? Karena cinta. Cium anak, karena apa? Karena cinta. Cium Al-Quran, karena apa? Karena cinta. Itu terlalu memuliakan Al-Quran. Duki goblok. Gak aneh, maksud terlalu memuliakan Al-Quran. Ini orang gendeng apa waras? Itu serius ini. Aneh gitu, masa terlalu memuliakan Al-Quran. Ini kalimat perlu di apa namanya dituntut nih kalimat seperti ini. Ini penghinaan pada Al-Quran kalau ada orang ngomong begini. Wah itu terlalu memuliakan Al-Quran. Ini menghina Al-Quran. Al-Quran tuh harus super dimuliakan. Sehebat apapun kita muliakan Al-Quran itu belum apa? Apa? Kalau dikatakan terlalu memuliakan Al-Quran, wong aneh. Aneh gitu ya. Yang seperti itu aneh. Nah karena itu dicium. Pingsan. Nah, lafaz Allah, Allah ini inti. Allah ini inti. Allah itu sendiri Allah. Allah itu sendiri Allah. Makanya kalau kita ini punya tulisan Allah, dijaga. Ini anak muda ini, kelihatannya beli stiker Allah, tempel case labor kurang ajar. Nanti tolong dikoreksi. Pulang dari sini motornya dilihat. Solawat yang dislebor, ya, lafat-lafat entah itu istighfar, entah itu apa, ya, wah lafat-lafat seperti itu, kalau ada dislebor, tolong langsung dikelentek, timbang jenengan dosa ora kroso. Maksud lafat Allah dibokongi, kena kan bletok, ya kan? Kena bletok dan lain sebagainya. Enggak boleh yang seperti itu. Letakkan minimal di dashboard depan. Ya, itu kan tempat yang mulia. Helm, hati-hati. Helm kasih tulisan Allah. Helm kalau ditaruh di bawah atau di atas? Makainya aja di atas, naroknya di mana? Naroknya di bawah. Kemungkinan di apa dihinakan sama dimuliakan banyak diapakan? Dihinakan. Jangan taruh solawat di helm. Mungkin jenengan enggak ada yang bilangnya seperti ini. Seneng karepmu, ora seneng ya karepmu. Ya kan? Klentek nanti solawatnya di helm klentek. Alhamdulillah juragan pres terima kasih sama saya. Besok laris itu stikernya. Karena malam ini pada ngelentek semua itu kan yang di apa namanya di helm akhirnya beli stiker lagi kan? Beli stiker lagi mau diganti taruh mana dashboard misalnya seperti itu. Saya enggak jualan stiker loh ya. Saya enggak jualan stiker. Nah, ini meletakkannya harus benar-benar di tempat yang mulia. Ingat Sayyidina Bishr Al-Hafi rahimahullah. Bishr Al-Hafi itu pemabuk kelas berat. Ya. Kita-kita ini mungkin dulu pernah mabuk, mungkin. Cuman belum kelas berat. Jangan coba. Ya tak kelas berat sih ngawur. Bishr Al-Hafi itu kelas berat. Antara sadar sama telernya banyak telernya. Ini kalau sadar sama teler banyak teler itu kira-kira kelas berat atau kelas ringan? Kelas berat. Jadi hidupnya itu mendem terus. Sadarnya cuma sebentar. Setiap kali sadar di tempat sampah. Mabuknya itu di bar, tapi sadarnya di tempat sampah. Tempat sampah di mana? Depan rumahnya. Rumahnya di mana? Dekat pasar. Bayangkan tempat sampah di pasar itu kira-kira aromanya super jorok atau jorok saja? Super jorok. Pasarnya ke tempat macam, macam. Nah, suatu pagi biasanya itu sadarnya pagi, biasa kan malam, subuh, ya, itu masih teler. Teruyung-uyung jalan depan rumah, dekat rumah, geblak udah enggak kuat lagi di tempat sampah. Istiqomah setiap hari seperti itu. Ya, istiqomah tiap hari seperti itu. Hasilnya suatu hari sadar di tempat sampah gitu, sadar pagi-pagi lihat pasar udah ramai orang. Nah, ini Bishr Al-Hafi masih sisa teler. Oh, saya tuh udah pernah ngerasakan sisa teler. Benar nih, sisa mabuk tuh saya pernah ngerasakan. Saya pernah mabuk. Benar pernah mabuk saya. Enggak bohong. Cuman bukan mabuk koper, bius. Di bius itu kan mabuk juga kan? Karena dosisnya tinggi kan pingsan gitu kan? Tapi kalau bangun apa langsung sadar? Enggak kan? Masih setengah mabuk kan? Ya, setengah mabuk. Setengah mabuk itu ya kondisi yang bingung ge. Neng ndi awakku? Ya begitu kan? Maka saya bisa menghayati kisah jangan nyoba istak coba mendem sik engko kira-kira nek mas sadar piye? Jangan lo ya. Haram enggak boleh. Ini karena saya operasi tulang, harus dioperasi apa di bius tuh total ketika mau sadar itu saya bisa merasakan apa namanya? Muter-muter gitu ya. Lihat suatu jadi tambah gede, cili gitu ya. Bingung kan ya? Bingung kan? Nah, saya bayangkan kisah Bishr Al-Hafi ini jadi ngerti, gara-gara itu saya ngerti ini kisah bukan sembarang kisah. Bishr Al-Hafi bangun dari apa namanya pingsannya di tempat sampah masih dalam keadaan setengah teler. Setengah teler jalan lihat tulisan Allah dari kayu atau apa gitu ya, tulisan Allah di pasar lagi diinjak-injak oleh orang-orang yang di pasar. Sing ngidak-ngidak ora ono sing mendem. Yang ngidak-ngidak itu tidak mabuk, waras semuanya dan orang baik-baik. Tapi lihat tulisan Allah, ya tidak. La Bishr Al-Hafi sing teler, ya tulisan Allah, tidak marah. Tuhanku. Rabbi, Tuhanku itu Tuhanku. Itu namanya Allah, nama Tuhanku. Langsung dipencoloti, diambil, dicium. Dicium di dekat bawah, ya Allah, nama Tuhanku dijajak manusia. Marah dia. Lah kita ini nama Allah dihinakan, enggak marah. Coba ini sebenarnya yang imannya kuat, yang mendem tadi atau yang waras? Sebetulnya yang mendem yang mana? Sing waras. Sing waras mendem, sing mendem, ya mendem. Mendemnya lain gitu ya. Mabuknya berbeda. Cium bawa pulang. Bawa pulang. Sampai di rumah. Bishr Al-Hafi ini karena tadi ini nama Allah diinjak-injak. Bishr Al-Hafi ambil sapu tangan terbaiknya. Sapu tangan terbaik. Dibersihkan, dibungkus sapu tangan. Terus beliau dalam keadaan teler, keluar ke pasar. Merogoh sisa uang. Uang ini untuk teler nanti malam. Ya. Sisa uang untuk teler nanti malam, dirogoh, dibelikan parfum. Ya, minyak wangi, belikan parfum. Untuk apa? Saya mau sirami sapu tangan tadi dengan minyak wangi. Lafadz Allah akan saya sirami dengan minyak wangi. Biar harum nih nama Tuhan saya. Disirami. Jadi untuk jatah mendem nanti malam, duit gak punya. Ngutang kali. Ya kan? Udah, pulang ke rumah. Diketelati minyak wangi sebanyak mungkin. Harum. Kemudian ditaruh di kotak perhiasan. Diletakkan di lemari yang paling atas. Naruh lafadz Allah di atas. Jangan di bawah. Ini adab. Kalau naruhnya di bawah untuk penghinaan, murtad. Menghina loh ya. Niat menghina itu murtad. Kalau enggak sengaja, itulah lain. Iya, enggak adab saja. Enggak adab. Ngerti, tapi enggak untuk menghinakan. Dibiarkan saja ngerti, berdosa. Karena membiarkan nama Allah terhina. Dia tahu ini harus taruh atas, tapi dibiarkan di bawah. Tapi enggak ada niat untuk menghinakan. Tapi dia juga enggak mau untuk memuliakan. Ini juga berdosa. Nah ini Bishr al-Hafi mabuk, tapi dia alim. Ngerti ilmu tauhid, paham kehormatan Allah, ngerti. Dan sekarang ini banyak umat Islam, mungkin kita juga termasuk di dalamnya, na'udzubillah min dzalik, insyaallah kita tobat semua ya. Wes ketok iki yo pinter, salat yo pinter, lah kok dodolan tempe bungkuse. Jual tempe kalau bungkusnya ayat-ayat suci. Jual kacang bungkusnya ayat-ayat suci. Nah, sing tuku yo diterima, tekan rumah buat sampah. Jadi podo. Ya. Ya itu jual macam-macam dengan kertas bekas. Bekas buku-buku agama ya kan? Pelajaran agama. Ini enggak benar. Enggak benar. Ini perlu diselidiki itu yang jual siapa itu? Yang nyebarkan kertas-kertas tulisan ayat ini siapa? Ini muslim benar apa enggak ini? Yang dibuat bungkus-bungkus itu. Nah, kita harus perhatian. Jangan sampai nama Allah kita hinakan. Harus kita muliakan. Hasilnya apa? Besir malam mabuk lagi. Oh. Dia hobi mendem, gak enak. Greges kalau gak mendem. Itu Besir Rahabi. Berangkat dia ke tempatnya, ke bar. Nah malam hari itu orang soleh, yang paling soleh di kota tersebut, mimpi. Disuruh cari orang yang namanya Besir. Cari orang namanya Besir. Sampaikan kepadanya, dia adalah waliullah. Sebagaimana dia memuliakan nama Allah di dunia, maka Allah akan memuliakan namanya di dunia dan akhirat. Bingung orang soleh, bangun tidur, namanya Bishr itu cuma satu di kota ini, itu terkenal pemabuk nomor wahid. Terkenal, kok dibilang wali Allah ini mimpi bener apa enggak bener ini kan? Sholat, minta petunjuk sama Allah, tidur lagi, mimpi yang sama. Bangun sholat lagi, ya kan? Sholat lagi. Tidur lagi, mimpi yang sama. 3 kali berturut-turut, wah ini benar nih, ini perintah nih. Gak boleh ditunda-tunda. Berjalanlah orang soleh ini cari Bishr. Di mana tempatnya Bishr? Bar. Gak ada di rumahnya, itu jam segitu bar. Ya kan? Tempat mabuan. Ya ke sana. Begitu nih orang soleh masuk tempat mabuan, masuk bar. Satu tempat mabuk mengatakan, Yai, ampuni kami, jangan doakan yang buruk-buruk. Jadi saya mendem ketika banyak wedi karo yai. Takut sama orang soleh. Dan saya ini saya waras, saya rawedi. Ya kan? Bahkan menyek yai. Ya kan? Menyek yai. Oh, menyek ulama. Ngerasani kiai. Orang dulu itu takut benar sama ulama. Apa yang ditakuti? Pedang-pedang malam. Saya akan dulu menjanjikan, menerangkan pedang-pedang malam. Apa pedang-pedang malam? Al-adu'iyah, doa-doanya orang soleh. Mereka tuh takut kalau didoakan macam-macam sama orang soleh. Orang dulu yang jahat pun seperti itu, yang jelek pun seperti itu. Sekarang yang baik-baik doanya orang lain kok gak dipercaya. Bahkan mengajarkan ojo njaluk donga karo kiai. Ada kan yang ngomong gitu kan? Kiai, jangan doakan kami dengan keburukan. Terus kayaknya ngomong, saya kesini cari yang namanya Bishr mana? Wah, Bishr langsung gregel. Kulau yai, kulau, ngonten apa? Ya, sama takut dia. Ampun saya, jangan doakan yang macam-macam. Oh, enggak. Saya mau ngasih kabar gembira. Kamu itu wali Allah, Pak Hinge, dengan waras buatan. Ya. Kamu itu wali Allah, dengan pripun, Pak. Ya, kroniki mendem. Ya, hidup mabuk dibilang wali Allah. Enggak, kamu wali Allah. Loh, saya ini pemabuk. Kamu wali Allah. Saya enggak mungkin keliru. Satu bar ini geger. Ini enggak pernah nih kiai ini orang soleh ini muncul apa? Di bar nyari besir. Kalau yang dicari besir pantas di dongak kelek iki pantas, yang lain aman. Wah, manut cocok nih, cocok nih. Memang ini kelas kelas berat. Besir kemudian waktu itu enggak pakai sandal ya. Besir enggak pakai sandal. Tanya Pak Yai, besir, ya. Kamu hari ini amal apa tuh? Loh kenapa? Orang saya ini dapat seruan, suruh bilang kamu tuh wali Allah. Katanya begini, sebagaimana engkau muliakan nama Allah di dunia, Allah memuliakan namamu di dunia dan di akhirat. Yusir langsung nangis. Sejadi-jadinya. Ya ini bingung. Begitu tambah nangis. Kenapa ini ya? Kok nangis? Nangis. Akhirnya, Yusir naik ke atas meja. Naik ke atas meja. Tanpa pakai sandal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang begitu. Hei teman-temanku yang lagi mendem mabuk-mabuk. Tobatlah kalian semua kepada Allah. Ceramah. Mendadak ceramah. Saya bertobat kepada Allah. Mulai detik ini juga saya tidak akan pakai sandal. Dan saya tidak akan bermaksiat kepada Allah. Selama ini saya mabuk. Saya dalam keadaan pakai sandal. Dan tobatnya datang saat saya tidak pakai sandal. Makanya saya tidak mau pakai sandal terus. Biar saya terus dalam keadaan tobat. Saya ajak kalian semua tobat kepada Allah. Singgur mau kiyo nangis. Orang maneh kiyo gendeng. Dan kiyo kesurupan kiyo alim. Gak begitu. Langsung nangis semua. Yahinya kemudiannya. Selesaikan. Kamu amal apa? Ceritakan. Ya, diceritakan amal yang tadi itu. Cuman memuliakan nama Allah itu bukan cuman. Itu luar biasa. Nah, kita ini naruh nama Allah, Al-Quran, tidak kita perhatikan dengan baik. Makanya nanti pulang dari sini tolong motor masing-masing diperiksa. Ini sekarang, ya motorku ngunuh yuk. Ayo ada di sini enggak orangnya, ayo. Hah, ada enggak? Bisa ngacung, jangan ngacung. Ada enggak kita ini? Kalau ada, alhamdulillah berarti majelisnya manfaat. Maksudnya manfaat ada yang lentek kan saya dapat ganjaran. Kalau enggak ada, super alhamdulillah. Berarti semua sudah Pak paham. Kalau belum paham, wajar. Karena yang menjelaskan seperti ini juga tidak Pak banyak. Yang banyak kan ngurus yang lain, lain-lain. Ini Allah. Ya, lafaz Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Bismillah. Kita disuruh pakai namanya Allah. Makanya kalau punya anak, manfaatkan. Wah, anak kasih nama yang seperti yang saya sampaikan. Namanya siapa? Tony. Yang namanya Tony jangan tersinggung ya. Bukan. Ditanya, lah Tony deh. Nama pendek atau panjang? Oh, enggak. Ini nama panjang. Ini cuma potongannya. Lo selengkapnya, Shay Tony. Repot. Anak kasih nama Shay Tony. Anaknya nama siapa, Pak? Pre, iya. Masa cuma Pre, Pak? Iya. Prem, anak saya namanya Prem. Oh Prem, iya. Oh, bagus Pak Prem, keren dengernya. Iya, itu nama potongan. Lalu lengkapnya Premanius. Kenapa kok Premanius? Iya, saya ambil gelar Preman buat nama anak saya. Ya rodo ora waras. Maksud anak kasih nama Premanius. Nah, kita dikasih nama Allah, suruh make. Cuma disuruh nambahi Abdun. Abdullah. Abdurrahman. Abdul Latif. Ya kan? Abdurrahim. Abdul Karim, Abdul Wahid, Abdul Jabbar, Abdul Qahhar. Tapi kita milih nama-nama yang lain. Aslinya kita ini termasuk orang yang pintar atau yang bodoh? Coba nih, ini keuntungan. Saya misalnya punya toko. Misal, punya toko. Anggap tokonya namanya Ar-Rawdah. Misal ya, toko Ar-Rawdah. Toko apa? Jual siomay. Siomay Ar-Rawdah misal. Terkenal dari Sabang sampai Merauke, siomay Ar-Rawdah. Nah, kemudian kalau ada orang pakai nama saya, siomay Ar-Rawdah, kan harus bayar sama saya, betul? Harus bayar sama saya. Saya mau nanya, kemudian saya urusin enggak itu? Saya urusin enggak? Pakai nama saya urusin enggak? Urusin. Kudu apik apa kudu elek? Kalau elek saya perbaiki enggak? Perbaiki. Lah orang pakai namanya Allah, kira-kira sama Allah diurusi enggak ya? Itu namanya orang yang pakai nama Allah dapat syafaat ya di situ. Makanya itu dipakai nama Allah buat anak. Nyari nama anak saya siapa bingung. Asmaul Husna itu pakai ambil salah satu tambahin Abdullah, Abdurrahman, Abdul Jahar, apa Abdul Jabbar. Jangan Abdul Jahal ya. Abdul Jahal jadi Abu Jahal nih. Anaknya apa hambanya kebodohan kan repot gitu ya. Abdul Jabbar, Abdul Qahar, ya, kemudian Abdul Latif, kemudian banyak kan asmaul husna pakai. Atau ya, atau kalau mau, ya, kalau mau pakai namanya Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis disebutkan sebaik-baik nama adalah ma'ubid wa ma'humid. Nama yang terbaik adalah nama yang pakai namanya Allah atau namanya Nabi Muhammad SAW. Ahmad, Muhammad, Taha. Pakai itu nama yang terbaik. Anak saya yang nomor 3 saya kasih nama Ali Abdul Qadir. Ali Abdul Qadir. Yang pertama Ahmad Anis. Ahmad namanya Rasulullah. Abdul Qadir namanya Allah. Jadi dipakai itu. Ali, gua Al-Ali, cuman saya ambil Ali-nya bukan nama Allah. Ali dalam arti Ali sahabatnya Rasulullah SAW. Ali menantunya Nabi Muhammad SAW. Ya, Ali Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ali hambanya Allah yang maha berkuasa. Lihat tuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Namanya Abdul Qadir, jadi wali yang luar biasa. Lihat Al-Habib Abdul Qadir, ayahnya Habib Syekh. Namanya Abdul Qadir, meninggal sholat Jumat jadi imam sujud rakaat terakhir. Cari di dunia yang sama, saya belum ketemu. Ini nama ini luar biasa, pakai namanya Allah. Nah ini dikasih kesempatan, jenengan kira-kira masih bingung cari nama anak. Jangan nanya sama saya lagi, nama anak yang terbaik buat saya siapa? Bib, gak usah nanya, udah langsung pakai aja. Abdul Latif, Abdul Rahman, Abdul Qadir, dan lain sebagainya. Nah kalau perempuan bagaimana? Nah, perempuan banyak, istri Rasulullah banyak, ambil namanya satu kan gak repot. Ya, istri Rasulullah itu banyak, ambil namanya salah satu. Sahabiah, sahabatnya Rasul banyak, ambil namanya salah satu. Ibunya Nabi Isa, Sayyidatuna Maryam, itu nama yang bagus. Orang sekarang kasih nama saya Maryam, ketok kuno ya. Desa kuno gitu ya. Kolot ini ya. Maryam, biar nanti panggilannya agak keren gitu kan. Maryam gitu kan. Rim. Ya, biar keren. Rim, panggil Rim kenapa? Namanya Maryam. Panggilan kan bisa dibuat, ya. Panggilannya siapa? Am. Maryam gitu ya. Ambil akhirnya aja gitu. Amnya atau yem, oh jangan yem. Yem kelihatan Sukodononya nanti ya. Atau kelihatan dari apa Semangginya, atau kelihatan Solonya, atau Sukoharjo, Harjonya atau Kertosuronya, kelihatan dari nama desa. Tapi kita munculkan nama Islam nih, nama-nama Islam. Hadirin dimuliakan Allah, alhamdulillah. Waktu menunjukkan pukul 10 lewat. Nah, ini saya udah beli mic wireless tujuannya untuk bertanya dan berjawab. Siapa yang mau nanya, tolong angkat tangan. Monggo. Pakai mic. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang buku kemarin, Bid. Namanya siapa dulu? Arif Marino. Arif? Marino. Marino. Kemudian usia? 22. 22 tahun. Asal? Klaten. Klaten. Klatennya di mana? Daleman. Daleman. Dalemannya RT berapa? Maksudnya saya itu, desanya itu Jelobo, Wonosari, Klaten. Iya, Jelobo, Wonosari, Klaten. Status single? Terserah. Status terserah. Oh, maksudnya kalau sudah mau nambah gitu, kok terserah gitu statusnya. Ya biar enggak tegang, Bu ya. Biar enggak tegang. Apa yang mau ditanyakan? Saya bertanya tentang waktu sholat Jumat itu, sholat subuh itu kan sebelum matahari terbit. Nah, kalau seumpamanya bangunnya jam 7, itu sholatnya gimana? Iya. Ada enggak? Keduanya gini, Beb. Kok ada dua? Masih. Oh, masih. Ya, sebenarnya banyak, cuma ya sedikit aja. Boleh. Keduanya itu... Oh, lupa. Lain. Satu aja berarti, takdirnya satu aja. Ya. Sekarang ibu-ibu yang mau nanya, coba. Ada gak? Ada di belakang? Ada, coba mic-nya tolong diserahkan. Ya. Mas Edwin atau saya bagus, serahkan ibu-ibu yang mau nanya. Ini saya bisa dikasih informasi nih yang hadir sampai di mana posisinya? Sampai di mana yang hadir kira-kira? Saya nggak bisa lihat. Saya mau lihat aja. Boleh ya, Bu ya, lihat Bu ya. Lihat yang nanya sekalian. Monggo Bu. Ya. Teman-teman yang di luar, assalamualaikum. Yang di luar jelas nggak semua loh. Nggak. Yang di dalam, wajar Bu. Udah mulai pinter Mbak, kipas sendiri-sendiri Pak ya. Kipas anginnya belum cukup. Silakan Bu, dari mana Bu? Di on kan dulu. Ya. Posisi ke kanan gini. Yes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya asli kelahiran dari Lampung, Sumatera, tapi saya dengan suami alhamdulillah di sini ngontrak di Pasar Nusukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ceramah dari Habib Nopal saya lanjutkan ke keluarga di Lampung, sambutannya begitu baik, begitu antusias dan begitu sangat masuk dalam hati mereka masing-masing. Ini saya ingin bertanya, tapi sesuatu yang terjadi nyata dalam masyarakat yang pernah terjadi di lingkungan saya atau dialami saudara saya, keluarga saya. Begini Habib Nopal, satu pasang suami istri atau rumah tangga yang ketahuan setelah menikah itu si suami beraliran lain, si istri beraliran NU atau Ahlussunnah. Ketika putra mereka meninggal, si istri itu ingin tahlilan atau yasin, tidak mendapat izin dari suami. Apa langkah yang harus diambil si istri supaya, kan katanya suruh bakti kepada suami, sedangkan dia niatnya ingin tahlil, ingin yasin, ingin sekali sampai menangis berdoa setiap malam, tidak melawan pada suami. Yang ingin saya tanyakan, apa langkah atau tip supaya harmonis rumah tangganya, dan yang perempuan itu ingin sekali betul-betul mendoakan putranya seperti ajaran leluhurnya, seperti ya. Itu. Umurnya berapa yang meninggal anaknya? Masih remaja SMP. Sudah baligh belum? Sudah. Sudah baligh ya? Ya. Oke, itu Bu. Ya, cukup. Terima kasih banyak Habib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar ada yang mau nanya enggak? Di luar. Di luar ada yang mau nanya? Enggak ada. Satu, silakan. Tolong mic-nya Bu diestafetkan mic-nya. Ya. Bu Ari bisa dibantu mic-nya? Diserahkan. Ini mic-nya di sini. Oh ya sudah lebih itu. Nah, mbaknya yang mau nanya? Iya. Nyampe enggak, Bu? Tes. Yang bagian atas geser ke kanan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Kalioso mau bertanya kepada Habib. Sudah lama sebetulnya saya mau tanya. Masalah sholat nih Habib. Kalau ada sholat maghrib itu jamaah ketinggalan 2 rakaat, berarti kan yang rakaat terakhir sudah tahiyat. Nah, rakaat yang kedua itu apakah harus tahiyat lagi apa tidak, gitu aja. Aja Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak. Sudah cukup ya untuk malam hari ini ya. Senang kalau dipakai tanya jawab. Ya, ini mic-nya baru dikasih hadiah dari Jakarta nih. Ya. Kemarin pergi ada teman yang nyumbang ngasih mic. Ini semoga yang nyumbang ngasih mic ini dapat pahala terus yang mengalir ya. Insyaallah. Begini, pertanyaan yang pertama tadi urusannya salat subuh telat. Salat subuh telat. Jadi salat subuh itu kan waktunya sampai sebelum matahari terbit. Jadwal matahari terbit kan ada, terbit jam berapa itu ah? Ada. Ternyata bangunnya misal jam 7 atau misal jam 8, pasti matahari sudah terbit untuk waktu Solo dan sekitarnya, kan seperti itu ya. Kalau daerah lain mungkin enggak tahu, mungkin di Amerika di sana belum terbit, wallahu a'lam ya. Tapi kalau untuk Solo dan sekitarnya matahari sudah terbit. Terus apa yang dilakukan? Sholat subuh qadha-nya fauran. Langsung hari itu juga, saat itu juga dilanjutkan sholat subuh. Jangan ditunggu sampai besok yo yen ji urip. Kan begitu. Kalau ternyata bangunnya jam 1, berarti ini subuhnya udah lewat waktu duhur. Ya, sholat duhur kemudian sholat subuh. Bangunnya jam 3 lewat seperempat, asar duhurnya juga hilang. Berarti subuh, duhur, kemudian asar. Bangunnya habis isya. Wah, ini repot sekali ini. Kalau subuh, duhur, asar, maghrib, kemudian isya langsung ya, langsung. Bisa dipahami? Bisa. Kalau dia itu karena tertidur, jadi sebelum azan memang waktu azan itu enggak bangun 7:30 karena tertidur, dia tidak berdosa. Tapi kalau sempat bangun, jadi misalnya azan subuh jam 4, 4/4 sudah bangun, terus tidur lagi gitu ya. Nah, itu berdosa karena sudah tadi sempat bangun tidak sholat dulu sehingga dia keluar dari waktunya. Cukup jelas? Pertanyaan kedua dari ibu, ada suami istri. Yang satu suka tahlilan, yang satu belum suka tahlilan. Belum suka. Ya, kan manusia bisa berubah kan? Ya, yang satu suka tahlilan, yang satu belum suka. Nah, anaknya meninggal dunia. Si ibu pengen mendoakan anaknya dengan caranya. Doakan caranya macam-macam. Si bapak melarang si ibu untuk doa sesuai cara ibu, ya kan? Nah, ini kan urusannya apa kan? Urusan cuman doa kan? Urusan cuman doa artinya bentuk doanya. Ibu kan masih bisa doa. Doa bagaimana ya? Bersolat, angkat tangan, doakan anak kan masih bisa. Kemudian apalagi minta tolong sama yai kan bisa. Yai, tolong kalau saya mau tahlilan enggak boleh jenengan aja. Nah, kan gitu kan juga bisa. Atau minta tolong pada anak kakaknya, tolong kepada adiknya, silakan kamu buat tahlilan ya kan untuk anak saya. Kan suami enggak mungkin bisa ngelarang orang lain untuk menahlilkan anaknya. Seperti prinsip saya yang enggak suka tahlilan enggak apa-apa. Nanti kalau meninggal saya tahlil ikhlas lillahi taala. Enggak apa-apa kan, enggak boleh ngelarang saya mau ngelahirin siapa kan, boleh belajar kan selama itu muslim. Jangan kemudian cuma gara-gara tahlilan atau yasinan istri melawan suami. Ya. Jangan sampai seperti itu. Enggak mungkin seorang ustaz ya atau seorang habib atau kiai mengajarkan ya sono kowe jaluk pegat wae kurang ajar. Tapi ada itu, ada golongan yang lain tuh ya yang ngajari wanita-wanita, kalau suamimu suka tahlilan kamu minta cerai saja, cari suami yang lain. Ini ngawur. Ya ini ngawur, sama saya saja nanti begitu. Wah, karepe jane ngono gitu ya. Enggak boleh. Kita kalau ada orang ajarkan untuk taat pada suami. Ya, apalagi cuman masalahnya tidak boleh mentahlilkan. Kan bukan tidak boleh mendoakan kan? Ya, tidak boleh mentahlilkan. Enggak boleh mendoakan. Ngeyel saja, doa itu perintah dari Allah. Kamu tidak boleh berdoa kepada Allah. Ini melarang orang untuk taat ini kan ya? Ya kalau enggak boleh berdoa dalam bentuk tahlilan, oke. Okay. Tapi kalau sama sekali enggak boleh mendoakan, ini aneh, doakan saja sembunyi. Ya jangan terus dipancing angkat tangan, Allahumma anakku gitu ya. Bujune ngamuk, akhirnya terjadi pertikaian rumah tangga. Sebisa mungkin pertikaian itu dihindari. Sebisa mungkin usahakan rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Jangan sampai perbedaan yang ada menimbulkan keretakan. Ini kalau orang genah. Nah, yang banyak kadang orang enggak genah, repot ya. Memaksakan harus. Nih, sebetulnya kalau apa namanya? Dibahas enggak boleh loh di negara kita itu menghalangi orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing kan enggak boleh kan? Enggak boleh, orang itu bebas, merdeka mau mengamalkan apapun selama itu diakui oleh pemerintah. Selama itu tidak sesat. Yasinan, tahlilan itu bukan sesat, itu suatu yang luar biasa. Ya, itu ajaran Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, para aulia wassolehin, sufi dimanapun mereka seperti itu. Ringkasnya demikian ya Bu ya. Insyaallah. Terus untuk yang di belakang, sholat maghrib telat. Ya, dapatnya itu kan rokaat yang terakhir. Rokaat terakhir. Berarti kalau dia naik, Allahu Akbar qiyam berdiri, itu rokaat kedua. Nanti rokaat keduanya at-tahiyat lagi atau tidak? Kan seperti itu pertanyaannya. Sunnahnya tetap at-tahiyat lagi. Karena rokaat kedua disunahkan at-tahiyat. Andai kata enggak pakai at-tahiyat, ya enggak apa-apa. Wong namanya saja sunnah. Salatnya tetap sah, tapi bangkrut. Wis telat ora tahiyat pisan kan bangkrut sah pole. Ya, wa minal bangkrutin wal malasin mengatahiyat wae kok malas itu kan. Ya, at-tahiyat itu sunnah yang sangat-sangat ditekankan at-tahiyat awal. At-tahiyat akhir merupakan rukun. Nah, kalau at-tahiyat akhir enggak dibaca, salatnya tidak sah. Kalau at-tahiyat awal enggak dibaca, salatnya masih sah. Karena at-tahiyat awal itu merupakan sunnah, bukan rukun. Dikatakan sunnah bagaimana? Karena Rasul juga pernah gitu ya. Pernah tidak baca at-tahiyat awal. Makanya disebut sunnah. Rukun sesuatu yang enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup jelas semuanya? Alhamdulillah. Jumat depan masing-masing cari mangsa satu. Mangsa kebaikan. Dana pensiun akhirat. Jadi masing-masing gandeng teman satu. Saya udah gandeng banyak nih Mas Abdul Aziz. Jumat lalu belum datang, betul kan? Yang ngajak ke sini siapa? Ya kan? Terus saya nyuruh jenengan ngajak teman-temannya kan? Iya, berarti saya ngajak jenengan dan teman-temannya, betul? Paham maksudnya enggak? Saya selalu berusaha ngajak orang datang. Jenengan juga ajak orang datang. Satu orang yang ngajak satu orang berarti dapat poin 10. Karena satu pahalanya 10. Ya, ngajak 10 berarti dapat poin 100. Cari poin terbanyak untuk akhirat. Oh, yang gaji Allah langsung kan enak. Wah, kalau kita banyak sebanyak mungkin, nanti kita akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Nah, nanti kalau kita kumpul ketemu ya dalam rombongan yang gede, bareng-bareng masuk ke dalam surga insyaallah. Pengumuman, ini baru sampai Allah tadi ya. Ar-Rahman Ar-Rahim belum. Nah, bagi yang menginginkan rekaman kajian Jumat kemarin dan Jumat ini, bisa memilikinya Jumat depan insyaallah. Jadi kalau pengen koleksi ya, koleksi kajian. Ini kan kajian. Mulai Jumat kemarin sudah saya siapkan. Jumat ini juga insyaallah, tapi adanya di Jumat yang akan datang. Pengumuman dari saya. Insyaallah, ini yang minta teman-teman ya. Insyaallah bulan Maret tanggal 21 Maret insyaallah doakan saya pengen umroh. Ya pengen umroh. Jumat tanggal 21 Maret. Hari Kamis ya, Kamis 21 Maret. Yang berminat pengen umroh juga bareng sama saya ya, silakan mendaftar ke teman-teman. Nanti coba saya diambilkan satu ya, biar bisa diumumkan nomor teleponnya ya. Silakan hubungi nomor telepon sekian, nanti ada. Biayanya ya, biayanya insyaallah tidak mahal. Ya, tidak mahal dan tidak murah. Iya. Enggak mahal, enggak murah. Tapi kalau buat saya murah gitu kan. Biayanya 22 juta. Pendaftaran ditutup akhir Desember karena tempatnya terbatas. DP cuma 5 juta. Oke, DP bareng. Ya, DP 5 juta. Jadi pendaftaran tuh 5 juta. Nanti pelunasan kapan? Kalau sudah mau berangkat. Kalau enggak salah itu seminggu atau 2 minggu sebelum berangkat. Saya juga enggak hafal ya. Ini kan bukan kerjaan saya, teman-teman. Saya diminta untuk mengumumkan. Dan saya hanya akan umumkan sekali ini, enggak mengumumkan lagi ya. Teman-teman, I'm sorry, saya cuma mau umumkan cuma sekali di sini ya. Di majelis ini cuma sekali. Jadi sampai akhir Desember ini itu batas pendaftaran. Yang kangen sama Rasulullah SAW, niati yang kuat. Niati yang kuat. Siapa tahu dikasih rezeki sama Allah. Ya, siapa tahu dikasih rezeki sama Allah. 22 juta itu kalau kita dulu saya ajari triknya ya. Sudah belum? Sudah kan? Udah pokoknya kita semangat yang kuat, insyaallah bisa. Nanti di sana dungo Gusti, mau depan Ka'bah. Pegang Ka'bahnya, Gusti, mangkat kirang rikul yuto Gusti. Ya kan? Tulung gantosi ingkang kata Gusti ini. Yakin mesti balik. Loh, di sana kan minta macam-macam. Itu cuma permintaan yang paling kecil. Permintaan paling kecil. Tapi nomor satu ngomongnya. Permintaan paling kecil. Oh, nanti terus minta yang gede-gede. Di Mekah, di Medina, di Arafah. Kan banyak tempat mustajab. Ya, tempat mustajab yang kita bisa berdoa. Minta kepada Allah Ta'ala. Ada brosurnya? Itu pengumuman yang pertama dari saya. Pengumuman yang kedua. Saya mau nanya. Tadi diajak zikir gitu suka kan? Terus kalau kosidah terus kur bareng-bareng begitu rasanya sama atau beda? Kur terus pukulan tadi suka enggak? Ini anak-anak enggak pakai latihan ya? Enggak pakai latihan. Ini Mas Abdul Aziz juga tadi kemarin dulu saya cek sebentar aja atau saya suruh baca kosidah. Beliau juga kaget gitu ya. Tabuhannya sinkron apa enggak belum latihan. Insya Allah satu bulan kami akan latihan satu bulan. Cuman ketemunya mungkin cuman 2 atau 3 kali ya, gak ngerti. Oh, ini orang sibuk semua. Beliau sibuk, saya sibuk, beliau-beliau juga sih sibuk. Kalau nanti insya Allah terwujud satu bulan, teman-teman saya ini akan mengundang jenengan untuk duduk bersama menikmati lantunan kosidah. Kira-kira pengen datang gak? Pengen. Tapi bukan di sini. Ya, bukan di sini. Biar bisa teriak-teriak yang puas gitu kan tempatnya harus tempat yang di dekat sawah. di dekat sawah. Nanti biar diurus sama beliau. Saya pengen tempatnya di masjidnya IAIN Surakarta. Iya, pengen tempatnya di sana. Musidahan. Nanti biar beliau yang urus. Kalau sudah jadi, kita akan kumpulan dulu anak-anak mudanya. Iya. Ya. Yang pengen mendaftar untuk umroh, ya, bisa hubungi ke Ibu Sulis atau Tiwuk, nomor 081 215 570 053. Saya ulangi, 081 215 570 053. Ya, Ibu Sulis atau Mbak Tiwuk dengan nomor 081 215 570 053, atau hubungi Mas Edi Pedan. Mas Edi Pedan dengan nomor 081 2265 3017, 081 2265 3017. Mas Edi dengan nomor 081 2265 3017, atau Mas Bima Delanggu dengan nomor 082223210008. Saya ulangi, Mas Bima nomor 082223210008. Sekali lagi, Mas Bima 082223210008. Nah, bagi yang berminat silakan saja berhubungan dengan yang bersangkutan. Nah. Ya. Kemudian pengumuman yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya. Saya mau nanya, boleh nanya? Boleh. Sudah punya buku saya yang Umat Bertanya Ulama Menjawab? Sudah baca? Sebagian. Sudah dibaca kan? Sebagian. Kalau diterbitkan yang berikutnya tertarik kan? Saya minta tolong kepada jenengan semua yang sudah punya buku itu, coba catat pertanyaan apa yang belum dicantumkan dan belum dijawab. Jumat depan tumpuk di sini. Biar saya bisa melanjutkan menjawab dan menulis pertanyaan-pertanyaan jenengan semua, ya. Minta tolong seperti itu. Nah, sekarang kita akan tutup majelisnya dengan membacakan pengumuman dan doa-doa yang ada di meja saya ini, ya. Insyaallah. Untuk semua calon apa tuh, kepala desa, semua, ya, untuk semua calon kepala desa di seluruh Indonesia yang bermanfaat bagi agama dan bangsa, semoga jadi. Yang enggak bermanfaat, semoga enggak jadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dosa diminta doa buat calon kepala desa kan, doanya begitu kan? Semuanya didoakan. Jadi enggak pilih. Saya enggak mau nyebut nama karena ar-raudhah sifatnya seperti TNI dan Polri. Netral. Ya, netral. Jadi kalau ada yang bawa-bawa nama saya untuk urusan politik dan lain sebagainya, itu palsu, laporkan kepada saya. Nanti saya tuntut. Tuntut apa? Tuntut dengan doa sadaro. Nah, hadirilah pengajian umum Ahad pagi di Balai Desa Mulur. Oh ya, ini. Harap datang semua ya, yang dekat-dekat besok hari Ahad. Ahad besok tanggal 9 Desember. Ini kan Jumat. Ya kan, Sabtu kemudian Ahad atau Minggu, Balai Desa Mulur jam 6 pagi, pembicara insyaallah saya sendiri. Ya, nama saya itu macam-macam, bisa namanya Noval, bisa namanya Novel. Jadi tulisnya Habib Noval atau Habib Novel gitu. Ya, tergantung, kalau sesuai KTP Novel. Kalau sesuai yang benar Noval. Jadi semuanya benar. Insyaallah jam 6 pagi Balai Desa Mulur Minggu besok. Kemudian hadirilah pengajian malam Senin Pon bersama jamaah Muji Rasul alias Jamuro. Mu'idzah hasanah insyaallah Kyai Haji Abdul Karim Ahmad atau Gus Karim. Dilaksanakan pada Ahad malam Senin, Ahad besok malamnya ya kan? Ahad malam Senin 9 Desember jam 8 tepat dimulai. Tempat Masjid Al Barokah, Candi Macanan Kebak Keramat Karanganyar, NB. Harap memakai pakaian putih-putih. NB-nya begitu. Wah, ini banyak doa enggak apa ya? Nah, bentar. Tolong ini dibawa kembali. Ya. Jangan dibaca. Mohon doanya. Ini doa sangat banyak di sini, ya. Untuk doa-doa ini nanti insya Allah akan saya doakan secara pribadi, ya. Dan kan banyak sekali, akan saya doakan secara pribadi. Sekarang kita doa massal, ya. Untuk semua yang menitipkan doa di lembaran kertas ini, buat yang sakit semoga segera sembuh. Buat yang pengen jadi pinter anaknya semoga diberi kemudahan ya oleh Allah Ta'ala. Buat yang banyak hutang, ya semoga segera dilunaskan oleh Allah. Buat yang belum punya pekerjaan, semoga dapat pekerjaan yang barokah. Buat yang pengen dapat pasangan, semoga segera dapat pasangan yang bahagiakan dunia akhirat. Buat yang mau menikah, semoga pernikahannya lancar ya dan barokah. Buat yang mau melahirkan, teman saya yang mau melahirkan, Mas Rangga, istrinya mau melahirkan, semoga istrinya diberi kekuatan, kesehatan, juga janin yang dikandungnya ya. Kemudian untuk yang sedang hamil kehamilannya ini bermasalah, semoga diberi oleh Allah kesehatan selama-lamanya. Buat yang tidak bermasalah, semoga juga sehat apa adanya, lahir dengan selamat. Khususnya untuk Mas Taufan ya, bersama istrinya, semoga diberi keturunan yang sehat, soleh dan solihah insyaallah. Kemudian untuk semua yang ada di sini menitipkan doa untuk apapun yang belum saya sebutkan, mungkin keluarganya yang meninggal dunia, semoga di alam kubur diberi kemudahan ya, diberi keringanan, dijauhkan dari segala bentuk siksa, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Baik, khususnya semua keluarga orang-orang yang hadir di majelis ini, orang tuanya, kerabatnya, temannya, guru-gurunya, semoga semuanya mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Buat saya khususnya, teruntuk guru saya Habib Anis, dan teruntuk kakek saya Habib Ahmad dan Habib Ali, semoga semuanya bersama keluarga-keluarganya dalam keadaan yang berbahagia. Juga untuk Bapak Dedi Karyadi wal Habib Ali bin Muhammad Anis Al-Habsyi. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman yang terakhir, berhubung Al-Hidayah FM insyaallah mulai hari Kamis sama Jumat ada maintenance sehingga tidak bisa live. Jadi untuk yang Jumat depan live radionya libur, bukan pengajiannya ya. Pengajiannya tetap tapi tidak disiarkan secara live karena radionya lagi dalam apa namanya proses perubahan mau ke FM tuh ya, ada maintenance itu, perbaikan. Nah, yang dengar di rumah mungkin bisa dengar siaran rekamnya, atau lebih baik lagi sesekali dengan yang di rumah yuk jalan ke sini. Buat yang kemarin dulu ke sini hujan-hujanan, saya udah suka praktek ya, alhamdulillah malam Ahad yang lalu saya coba naik motor ke Andong ya, nggak pakai jas hujan ya, hujan-hujanan sampai ke Andong. Saya cuma pengen praktek, teman-teman saya kalau datang ke Raudhah itu yang dari jauh kalau hujanan seperti apa ya. Nah, jadi jangan kalau hujan beralasan hujanan ya. Saya naik enggak bawa ganti, jadi kalau kembroh ya ben kembroh ya. Nawaitunya memang seperti itu. Tapi yang usianya sudah lanjut jangan coba-coba masuk angin nanti. Ini buat teman-teman saya yang seusia sama saya yang muda, yuk kita lawan rasa malas kita ya. Rasa malasnya dilawan. Kalau mau ketemu yang disayang, hujan semakin senang. Kalau ketemu dengan yang diridho, mestinya kalau hujan semakin menyenangkan. Betul? Ya, demikian, mohon maaf. Mohon maaf ya segala kekurangan saya dan kekurangan majelis ini apapun itu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih jazakumullah khairul jaza karena udah mau masuk dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.